Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan taufiknya dan pertolongannya sampai detik ini kita masih mampu menjalankan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada penjelasan dalil, di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah termasuk dari ibadah hati yang sangat agung yang wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita mendahulukan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Di dalam ayat yang mulia ini yaitu pada firman Allah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah dari dua sisi. Yang pertama karena khauf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai adalah ibadah sebagaimana definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, pada ayat yang mulia ini bahwasanya khauf dijadikan sebagai syarat keimanan. Ya, menunjukkan bahwasanya segala amalan yang dia dijadikan sebagai syarat keimanan maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Dan kebalikannya kalau seseorang dia tidak takut kepada selain Allah menunjukkan dia tidak adalah bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa khafuni dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang-orang yang takut kepada Allah menunjukkan dia adalah orang yang beriman, dan sebaliknya kalau seseorang dia tidak takut kepada Allah menunjukkan dia bukan orang yang beriman. Kemudian kita masuk selanjutnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah adalah firman Allah taala surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa lam yakhsha illallah." Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka memakmurkan masjid dengan sebenar-benarnya memakmurkan masjid. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan tiga sifat yang mulia bagi orang-orang yang dia benar-benar memakmurkan masjid. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Beriman kepada Allah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui Seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi 4 rukun. Yang pertama adalah dia beriman terhadap wujudnya Allah, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia beriman terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga, dia beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah dia beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang beriman. Dan orang yang beriman seperti inilah yang Allah sifatkan termasuk dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan mereka beriman terhadap yaumil akhir. Mereka beriman terhadap perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman terhadap neraka dan surga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tatkala beliau mensarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang kedua tentang keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid mereka akan masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah sabda Rasulullah, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya. Kemudian pada akhir-akhir hadis, ya, dan dia bersaksi bahwasanya neraka adalah hak, surga adalah hak, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Dijelaskan oleh beliau, seseorang yang beriman terhadap yaumil akhir, beriman terhadap surga dan neraka, maka akan berbuah pada dirinya, dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini di sana ada surga dan neraka. Dia mengetahui bahwasanya surga tidaklah mungkin dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beramal soleh. Dan dia meyakini bahwasanya neraka itu dimasuki oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka ya tatkala dia beriman seperti keimanan yang seperti ini, ya, dia beriman terhadap yaumil akhir, dia beriman terhadap adanya neraka dan surga, maka akan mendorong dirinya melakukan amalan-amalan soleh dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang Allah sifatkan di dalam ayat yang mulia surat At-Taubah ayat 18 tentang hakikat orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu yang dia mengisi masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan dan beriman terhadap yaumil akhir. Kemudian sifat yang kedua adalah wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan yang ketiga yang merupakan syahid dari pembahasan kita adalah mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah wa lam yakhsha illallah di sini menunjukkan pembatasan. Yufidul hasr wal qasr. Sebagaimana telah kita pahami bersama, apabila ada huruf nafi lam atau yang semisalnya kemudian jatuh setelahnya huruf illa, itsbat menunjukkan yufidul hasr. Pembatasan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya takut tidaklah boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya takut atau khasyah adalah ibadah. Kenapa? Karena hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakhsha illallah. Dan tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya khauf atau khasyah adalah termasuk dari ibadah. Kenapa? Karena di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan pembatasan wajibnya bagi kita untuk mengikhlaskan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Fa'asa ini adalah huruf taraji, mudah-mudahan. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama, apabila asa ini datang dari Allah, kullu asa minallah. Ya. Asa ini huruf taraji, huruf harapan. Akan tapi para ulama mengatakan apabila asa, kullu asa minallah, fahuwa wajibatun. Apabila ada perkataan asa, mudah-mudahan, ya, kalau disandarkan kepada Allah, berasal dari Allah, maka ini adalah suatu perkara yang pasti. Kan di sini kalau artinya secara letterlek, mudah-mudahan mereka itu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mudah-mudahan. Tatkala asa di sini adalah berasal dari Allah, maka menunjukkan kewajiban. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mereka menunaikan salat dan mereka menunaikan zakat, dan mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang hak. Adapun orang-orang yang tidak disifati dengan sifat yang demikian itu, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tidak mau menunaikan, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, maka kebalikannya mereka adalah orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Dan dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya hakikat memakmurkan masjid adalah orang-orang yang memakmurkan masjid diisi dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi dengan perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah ataupun yang semisalnya. Kemudian dalil yang selanjutnya itu surat Al-Ankabut ayat 10. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-10, di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh takut kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan sebagian manusia, maksudnya sebagian manusia di sini adalah orang-orang munafik. Jadi ayat ini diturunkan terkait dengan orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. "Wa minan nasi," dan sebagian manusia itu orang-orang munafik, "may yaqulu amanna billah," ada yang dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah, maka apabila dia diuji fillah karena dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka orang ini menjadikan ujian manusia itu seperti seakan-akan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amana billah ay yaqulu mujarrada qaulin." Itu mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar mengatakan kami beriman, sekedar mengaku beriman. Karena sekali lagi ayat ini turun terkait dengan orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman. Fa idza udhiya fillah ai idza ja'a al-imtihanu bisababil imani billah, apabila datang imtihan ujian kepada mereka dengan sebab pengakuan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang mengaku dia beriman ya pasti akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengatakan amanah billah, maka Allah akan mengujinya untuk membuktikan apakah benar pengakuan dia beriman kepada Allah ataukah dusta. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia ya mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna, ya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak diuji? Ya. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti diuji. Kemudian Allah berfirman, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim," dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Bagi orang-orang yang mengaku dia beriman, falyaklamannallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar jujur pengakuannya beriman kepada Allah, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang dusta di dalam pengakuannya, siapapun dia orangnya. Ya. Tatkala dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila diujinya baik diuji dengan gangguan dari orang-orang yang menentang dia, seseorang yang dia mendakwahkan bahwasanya dia orang yang bertauhid dan dia mendakwakan tauhid, maka otomatis dia akan berdiri di hadapannya orang-orang yang membela kesyirikan. Tatkala dia mendakwakan sunnah, otomatis akan berdiri di hadapannya orang-orang yang mencintai bid'ah, yang menyukai bid'ah. Dan tatkala kita seseorang yang dia mendakwahkan ketaatan, maka otomatis akan berdiri di hadapannya orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang menentang dirinya. Maka tatkala seseorang dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka dia akan diuji. Dia akan mendapatkan rintangan dari lawan-lawannya. Fa in sabara wa thabata ala imanihi wa tahammalal adza fi sabilillah fa hadza dalilun ala sidqi imanihi. Maka apabila dia bersabar, dia tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat memikul ya gangguan dari manusia tatkala dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalil akan benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia berpaling, dia pergi bersama fitnah, maka ini dalil akan kenifakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza udhiya fillah aina lahu adzabi sababi imanihi, apabila dia mendapatkan gangguan dengan sebab keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka adzabilah. Ini syahid dari pembahasan kita. Maka orang ini ya, yang tidak jujur di dalam pengakuannya, menjadikan gangguan manusia tersebut seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Musawiyatan li adzabilah. Dia menyamakan gangguan manusia seakan-akan seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya sangatlah jauh ma'al farqil 'adzim, perbedaan yang sangat besar. Dikarenakan yang namanya gangguan manusia ya, itu adalah gangguan za'ilatun yang akan hilang. Tidak terus-menerus. Dan gangguan manusia hakikatnya adalah sesuatu yang ringan dibandingkan dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adab Allah adalah adab yang syadidun, adab yang sangat keras, wabakin kekal dan terus menerus. Maka orang yang dia menyamakan di antara dua perkara ini menunjukkan akan kejahilannya. Dan syahid dari ayat yang mulia ini ya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, juga dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, adalah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah ay annahu yakhsan nasa wa la yakhsallaha. Ya, tatkala dia menjadikan fitnah manusia, gangguan dari manusia itu seperti adab Allah, berarti apa? Berarti dia takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia takut kepada manusia seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu perkara yang tercela. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, para ulama membagi khauf menjadi empat. Ada khauf yang ibadah, ada khauf yang syirik, dan ada khauf yang tercela. Ya, atau khauf yang maksiat. Yaitu seseorang yang dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman karena takut kepada manusia. Dia tidak mau berdakwah padahal dia mampu, ya, karena dia takut kepada manusia dia tinggalkan seperti ini. Berarti hakikatnya dia menyamakan ketakutan dia kepada manusia disamakan dengan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang kita akan jelaskan pada bab ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, barang siapa yang dia mencari ridha Allah yang menyebabkan manusia murka kepadanya, radhiyallahu anhu, maka balasannya Allah akan ridho kepadanya, wa arda anhu nasa, dan Allah akan buat manusia ridho kepadanya. Dan sebaliknya, wa manil tamasa ridon nasi, barang siapa yang dia mencari ridhonya manusia, padahal ridhonya manusia adalah suatu perkara yang tidak akan mungkin tercapai. Seseorang kalau mencari ridhonya Allah pasti dapat. Tapi kalau seseorang mencari ridhonya manusia enggak bakalan dapat. Bagaimanapun keadaannya, kalau dia berusaha mencari ridhonya seluruh manusia enggak mungkin dapat. Tapi kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang jelek tidak senang kepada kita, enggak bakalan ridho. Tapi kalau kita menjadi orang jelek, orang baik tidak akan ridho kepada kita. Ridhonya manusia adalah suatu perkara yang tidak mungkin tercapai. Rasulullah bersabda, manil tamasa ridon nasi, barang siapa yang seseorang dia mencari ridhonya manusia, bisakhatillah, yang menyebabkan Allah murka kepadanya, balasannya adalah sakhitallahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Dan wa askhata alaihi nasa, Allah akan buat manusia menjadi murka kepadanya. Al-jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis yang mulia ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ada kisahnya, yaitu bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya tatkala beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta nasihat kepada beliau. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita yang paling faqih, ya, yang membawa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Muawiyah meminta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka beliau menulis kepada Muawiyah, "Assalamu alaikum amma ba'du. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu manil tamasa ila akhir." Ya. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha memberikan hadis yang mulia ini, menunjukkan akan kefaqihan beliau. Karena yang namanya seorang pemimpin ataupun selain pemimpin, ya, hendaknya dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari ridhonya manusia. Terkadang tatkala seseorang menjadi seorang pemimpin atau bawahan, tatkala dia mencari ridho manusia, akhirnya dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun munasabat hadal hadis dengan bab kita ini, ya, tatkala hadis yang mulia ini menunjukkan akan haramnya meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada manusia dan mencari ridhonya manusia. Ya. Jadi munasabat hadal hadis dengan bab kita, tatkala hadis ini menunjukkan akan haramnya meninggalkan sesuatu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada manusia dan mencari ridhonya manusia. Ya. Dan takut yang jenis ini adalah takut yang maksiat, yang tercela, yang Syekh Shalih Al-Fauzan memasukkan ke dalam bentuk kesyirikan yang asghar. Adapun fawaid hadis yang mulia ini, yang pertama adalah wajibnya kita mendahulukan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketakutan kita kepada manusia. Dan wajibnya kita mendahulukan ridhonya Allah dibandingkan ridhonya manusia. Kemudian di sini adalah menjelaskan akibat, ya, akibat yang terpuji bagi orang yang dia mengedepankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia mengedepankan ridhonya Allah, pasti dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan buat manusia juga ridho kepadanya. Kemudian juga di sini menjelaskan tentang balasan yang jelek bagi orang yang mencari ridho manusia, yang menyebabkan Allah murka, yaitu Allah akan murka kepadanya dan Allah jadikan manusia malah murka kepada dirinya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya hati hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah menjadikan, ya, manusia ridho kepadanya, tatkala dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Dan faedah yang terakhir adalah wajibnya kita bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk buah seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dirinya, dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana insyaallah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya terkait masalah bab tawakal. Itu bab yang ke 33. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-33. Babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah makna tawakkul, definisi atau arti dari tawakkul. Ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang ketiga adalah hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian poin yang keempat adalah aqsamut tawakkul, pembagian tawakkul. Ini ana ambil dari kitab Tamhid. Kemudian yang kelima adalah buah dari tawakal berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang keenam adalah penjelasan dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid sangat jelas. Annahu lamma kana at-tawakkulu 'alallahi ibadatan lillah. Ya. Tatkala tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan firman Allah, wa 'alallahi fattawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat yang mulia ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah dari tiga sisi. Ya. Firman Allah, wa 'alallahi fattawakkalu in kuntum mu'minin, menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah dari tiga sisi. Yang pertama, jelas ya, fi'il amr, fatawakkalu. Yang kedua, in kuntum mu'minin, dijadikan sebagai syarat keimanan. Yang ketiga, ada yang tahu? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usya di dalam kitabnya Tamhid. Yang pertama fil amr fatawakkalu. Yang kedua in kuntum mu'minin, dijadikan sebagai syarat keimanan. Yang ketiga, ada yang tahu? Hah? Wa 'alallahi fatawakkalu. Kok bisa? Hah? Ditujukan hanya kepada Allah. Dari sisi mana yang menunjukkan tawakal itu wajib ditujukan kepada Allah? Wa 'alallahi ini apa? Jar wa majrur, muta'alik dengan fi'il fatawakkalu. Secara kaidah, ya, yang namanya susunan jar wa majrur itu dia terletak setelah fi'il. Ya, aslinya fatawakkalu 'alallah. Fatawakkalu 'alallah. Maka tatkala sesuatu yang letaknya seharusnya di belakang kok dikedepankan, menurut kaidah bahasa Arab yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Maka tatkala kita mengartikan wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Ya, jika kalian orang-orang yang beriman. Tatkala suatu amalan ditujukan hanya kepada Allah saja, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Nah, ulangi sekali lagi, tatkala suatu amalan ya dia ditujukan hanya kepada Allah saja, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, isti'anah adalah ibadah. Karena ada iyyaka nasta'in, ada faedah pembatasan, yaitu ma'mul iyyaka, ya lafdz Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai maf'ulun bi seharusnya jatuh setelah fi'il dan fa'il. Tatkala dia dikedepankan, menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Jadi jelas bahwasanya yang namanya tawakal adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib ikhlasu lillahi. Wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tawakal adalah ibadah, jika dia dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah seseorang ke dalam kesyirikan yang akbar, yang dapat menafikan tauhid pada diri seseorang. Ya, ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Adapun yang kedua adalah makna dari tawakkul. Tawakkul adalah huwa al-i'timadu 'alallahi ta'ala fi husulil matlubi wa daf'il makruhi ma'athiqati bihi wa fi'lul asbabil al-ma'dhuni fiha. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah fi husulil matlub, di dalam mencari sesuatu yang dia inginkan, wa daf'il makruh, atau di dalam dia mencegah sesuatu yang dia benci, ma'athiqatu bihi, yang disertai dengan keteguhan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penyandarannya, wa fi'lul asbabil ma'dhuni fiha, dan disertai dengan pengambilan sebab yang diizinkan. Berdasarkan definisi Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, seseorang itu dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala minimal jika terpenuhi dua syarat pada dirinya. Yang pertama adalah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang benar. Dengan benar-benar penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan seluruh perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fi'lul asbabi al-ma'dhuni fiha, mengambil sebab yang diizinkan. Baik ya, terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Maka ini adalah hakikat orang-orang yang bertawakal. Orang itu dikatakan bertawakal yang pertama jika hatinya bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang benar, kemudian yang kedua adalah dia bersandar mengambil sebab ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia mengambil sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fal i'timadu 'ala Allah taala fi kullil umur. Jadi seseorang itu wajib dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Karena sesungguhnya manusia itu adalah dhaif, lemah. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Sehingga yang namanya sesuatu yang lemah butuh suatu sandaran. Dan kalau kita bersandar harus sesuatu yang benar-benar tempat bersandar. Istilahnya kalau seseorang dia capek, dia ingin bersandar, maka carilah sesuatu yang bisa dia bersandar. Dia bersandar pada sebuah pohon yang besar, dia bersandar pada tembok, ya, sehingga dia bisa bersandar, tidak jatuh. Tapi seseorang yang dia bersandar bukan pada tempatnya, dia bersandar pada sebatang lidi misalnya, bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Ya. Maka seseorang tatkala dia bersandar, hendaklah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Dan Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Adapun selain Allah, ya, tidak bisa kita sandari. Hakikatnya mereka adalah semuanya lemah. Tatkala seseorang dia sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia harus iringi dengan mengambil sebab. Mengapa kita mengambil sebab? Ya. Mengapa orang yang dia dikatakan bertawakal kepada Allah harus mengambil sebab? Li'anna Allah amarna bittikhadil asbab. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Ya. Memang kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diiringi demikian itu, Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Namun kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Ya, kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang mereka salah di dalam memahami tawakal. Ya, mereka ya, memahami tawakal itu hanya sebatas bertawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwasanya mengambil sebab adalah mengurangi ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang mengambil al-i'timadu ala sabab syirkun. Orang yang bersandar kepada sebab dia syirik. Ya. Wa tarkul sabab qadhun fi syar'i. Adapun orang yang meninggalkan sebab, maka hakikatnya dia telah mencerah syariat. Jadi ulama mengatakan al-i'timadu ala sabab syirkun. Bersandar kepada sebab kesyirikan. Kita diperintahkan oleh Allah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mengambil sebab. Tatkala ada seseorang dia bersandarnya kepada sebab, maka syirik. Berarti dia tidak terpenuhi kategori yang pertama. Ya, yaitu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watarkul sabab, berarti orang ini jenis orang yang dia tidak terpenuhi ya, syarat yang kedua, ya seseorang yang dia dikatakan bertawakal. Itu mengambil sebab. Tatkala dia meninggalkan sebab, qaduhun fi syar'i, maka hakikatnya dia telah mencela syariat. Dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syariat memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Allah itu memiliki nama Al-Hakim, Zat yang Maha Bijaksana. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan sebab dan juga Allah menciptakan suatu akibat. Ada hukum sebab dan akibat. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil suatu sebab. Tatkala seseorang dia tidak mau mengambil suatu sebab, maka hakikatnya dia telah menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah jadikan segala sesuatunya itu sebab. Setiap akibat ya ada sebabnya. Dan ini adalah merupakan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil suatu sebab. Ya. Akan tetapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Kemudian Syaikh Shalih Al-Utsaimin mencontohkan, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, beliau pun mengambil sebab. Ya, tatkala beliau safar, tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau mengambil seseorang untuk menunjuki jalan. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah juga mengambil sebab. Tatkala Rasulullah perang Badar, ya beliau memakai dua baju perang. Dua, bukan satu tapi dua. Ya, menunjukkan Rasulullah juga mengambil sebab. Jadi intinya ya, orang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus bersandar kepada Allah, menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun harus mengambil sebab. Kemudian berkata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa tawakkul nisfuddin. Dan tawakal ini adalah bagian setengah dari agama. Setengah dari agama. Oleh karena itulah kita selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya. Tidak boleh kita bersandar kepada kemampuan diri kita. Karena tidaklah mungkin sekali lagi kita beribadah kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Menunjukkan tatkala kita beribadah haruslah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala yumkinu tahqiqul ibadah illa bitawakkul. Tidaklah mungkin seseorang dia dapat merealisasikan ibadah kecuali dengan tawakal. Ya. Li'annal insan law wukila ila nafsihi. Dikarenakan yang namanya manusia, jika dia bersandar kepada dirinya, ya, maka hakikatnya dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, khuliqal insanu dha'if. Ya. Manusia diciptakan dalam keadaan dia lemah. Dan tidak mungkin seseorang dia dapat menegakkan ibadah kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan, ya, seseorang yang dia beribadah kemudian disertai rasa tawakal kepada Allah, dia merasa bahwasanya tidak mungkin dia dapat mampu melakukan ibadah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat sangat banyak. Setiap ibadah yang kita lakukan, kalau kita iringi dengan perasaan bahwasanya tidaklah mungkin kita beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, ini saya orang tersebut, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yang menunjukkan hal ini kecerdasan pada yang ada pada dirinya. Adapun orang yang jahil, kata beliau, orang yang jahil yang dia tidak mensertakan ibadah-ibadah hati seperti tawakal, khauf dan yang semisalnya, ya, berarti dia fayafutuna thawabun adzim, maka telah terluput dari kita pahala yang sangat besar. Itu pahala tawakal dan amalan-amalan hati yang lain. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga itu hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Ini anak ambil dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan sempurna kecuali terkumpul 8 hal pada diri seseorang. Jadi tawakal tidaklah akan sempurna kecuali terkumpul 8 hal pada diri seseorang. Yang pertama adalah ma'rifatullah wa sifatihi. Seseorang yang dia tidak mengenal Allah dan sifat-sifatnya, tentu dia tidak akan mampu bertawakal dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ulama, man kana bi asma'illahi wa sifatihi a'rab kana tawakkuluhu aqwa. Barang siapa yang dia terhadap nama-nama dan sifat Allah a'raf, mengetahui, orang yang dia paling mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kana tawakkuluhu aqwa, maka dia adalah orang yang paling bertawakal, yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bertawakal kepada Allah adalah para nabi dan rasul. Dan yang paling tertingginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka berdua adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh Muawiyah, ya, maka Rasulullah hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah dan perkataan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilontarkan ke api oleh kaumnya, sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah itsbatul asbab. Mengambil suatu sebab yang syar'i maupun yang mubah. Itsbatul asbab itu menetapkan sebab, maksudnya adalah mengambil sebab baik yang syar'i maupun yang mubah. Jadi orang dikatakan dia benar-benar tawakal jika dia mengambil suatu sebab. Ya, kalau dia tidak mengambil sebab, hakikatnya dia bukan bertawakal. Nah, hakikatnya dia orang yang menyerah diri. Sebagaimana dikisahkan di sini, ya, disebutkan, ya, terhadap wa yudhkaru an Umar, disebutkan dari Umar, tatkala ada segolongan manusia dari Yaman, mereka pergi haji bila zadin, tambah bekal. Ya, kemudian orang ini didatangkan kepada Umar. Kemudian Umar berkata kepada mereka, ya, kenapa kalian kok haji enggak bawa bekal? Mereka mengatakan, nahnu mutawakkiluna alallah. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ya, maka Umar berkata, ya, tatkala ada jamaah haji dari Yaman yang dia berhaji tanpa bekal, tatkala ditanya kenapa kamu pergi haji tanpa bekal, mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi sebagian orang-orang dahulu pun ada menganggap bahwasanya mengambil sebab itu merusak tawakal, sehingga mereka tidak mau mengambil bekal, dan mereka menganggap kalau tidak mengambil bekal menunjukkan mereka adalah orang yang bertawakal. Maka Umar mengatakan, lastum mutawakkilun, kalian ini bukan orang yang bertawakal, bal antum mutawakkaluna. Tapi apa hakikatnya kalian adalah orang-orang yang bunuh diri, menyerah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wuthuqul qalbi fi maqami tauhid. Wuthuqul qalbi fi maqami tauhid. Yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal hakikat Allah dan dia mengenal akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah sempurna rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati 'ala Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada yang lainnya. Dan yang kelima adalah husnul dhanni billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara-perkara yang dapat menyempurnakan ketawakalan seseorang adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Ya, seseorang yang dia benar-benar bertawakal kepada Allah, apapun yang dia dapatkan, ya dia yakini itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Tatkala seseorang dia, misalnya seorang pengangguran, kemudian dia melamar suatu pekerjaan, ya dia sudah bertawakal kepada Allah, kemudian dia sudah mengambil suatu sebab-sebab, kemudian Allah mentakdirkan tidak diterima, ya maka dia meyakini itulah bentuk kecukupan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berburuk sangka. Ya, seperti misalnya dia berburuk sangka, padahal saya sudah bertawakal kepada Allah, saya sudah mengambil sebab, saya dok S3 ini, tapi kok nggak diterima kerja? Menunjukkan dia kurang sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak tahu, ya, hikmah dibalik Allah mentakdirkan sesuatu pada diri kita. Maka hakikat orang yang bertawakal, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam adalah istislamul qalbi lillah, pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasrah segala sesuatu yang menimpa dirinya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang keempat adalah at-tafwidu 'ala Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh adalah at-tafwidu 'ala Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedelapan, ini adalah buah dari tawakal, ya, yaitu radiya ma fa'ala Allah. Dia ridho atas apa yang Allah lakukan pada dirinya. Segala sesuatu yang terjadi menimpa dirinya, maka dia ridho. Man tawakkal Allah, radiya ma fa'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, Allah perbuat bagi dirinya. Ini adalah buah dari orang-orang yang benar-benar bertawakal. Ya, dia akan ridho terhadap apa yang menimpa dirinya dari takdir yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Ini hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian poin yang keempat adalah aqsamut tawakkul, pembagian tawakal. Yang ana ambil dari kitab Tamhid, ditulis oleh Syekh Al-Syekh, ya beliau mengatakan aqsamut tawakkul 'ala Allah. At-tawakkul, kata beliau, kama qala al-Imam Ahmad, amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Dan tawakal ini murni amalan hati. Karena di sana ada suatu ibadah yang dia, ya, dari satu sisi bisa ditinjau dari amalan yang zahir, dari satu sisi dia bisa ditinjau dari amalan yang hati. Adapun tawakal ini murni amalan hati, tidak terkait dengan amalan yang zahir. Seperti tatkala kita membahas tentang bolehnya isti'adah, istighatsah kepada selain Allah jika terpenuhi empat syarat. Ya, jika terpenuhi empat syarat, yaitu dalam pertama di dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah, kemudian dalam perkara yang makhluk mampu, kemudian bukan kepada mayit atau benda mati, dan orang yang diminta itu hadir. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, ini dibolehkan tatkala kita beristiada dan beristighatsah kepada makhluk hanya sekedar amalan hati kita, amalan zahir kita. Ya, kita minta tolong kepada seorang yang dia memang mampu untuk menolong kita. Tatkala kita melakukan ini, ya, kita melakukan amalan zahir. Adapun amalan hati kita, ya, tidak boleh kita bersandar kepada orang yang kita minta tolong. Kita tetap bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala seseorang dia minta tolong kepada selain Allah, walaupun dalam perkara yang makhluk mampu, dan orang yang kita minta ini dia mampu, tapi diiringi dengan amalan batin kita, hati kita, kita sandarkan kepada orang tersebut, maka ini tidak boleh. Ya, tatkala kita minta tolong kepada seseorang yang dia mampu, ya, ini tetap hati kita bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan hati, ya, di dalam isti'adah ini tetap harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tawakal ini adalah ibadah hati mahdha, ibadah hati murni. Beda dengan khauf, beda dengan mahabbah. Ya, tatkala para ulama membagi macam-macam mahabbah, macam-macam khauf. Ada yang khauf yang ibadah, ada khauf yang tabii manusiawi boleh, ada khauf yang maksiat. Adapun kalau tawakal ini murni amalan hati yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada kana ifradullahi ta'ala biha wajiban. Ya. Oleh karena itulah menunggalkan Allah di dalam tawakal ini hukumnya wajib. Dan memalingkannya kepada selain Allah sirkan, sirik, mesti siriknya. Seseorang yang dia bertawakal kepada selain Allah mesti sirik. Beda dengan seseorang yang dia takut kepada selain Allah. Bisa sirik, bisa maksiat, bisa tobi'i boleh. Dilihat dari jenis takutnya. Tapi yang namanya tawakal, seseorang yang dia bertawakal kepada selain Allah mesti siriknya. Oleh karena itulah di sini dikatakan wa tawakkul ala ghairillahi law halani. Jadi bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah tawakal yang syirkun akbar. Tawakal kepada selain Allah yang hukumnya syirkun akbar. Wa huwa ay tawakkal ala ahadin minal makhluq fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu bertawakal kepada seseorang dari makhluk di dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti bertawakalnya makhluk fi maghfirati dzunub terkait dengan pengampunan dosa. Ya kan ada firqa-firqa yang sesat ya, yang dapat menebus dosa dengan uang. Ya kalau dosanya ini bayarannya satu ekor sapi misalnya. Dia bertawakal, berarti bertawakal kepada siapa? Kepada makhluk dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh kebaikan akhirat. Seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang soleh yang sudah meninggal. Yang mereka mencari syafaat. Ya, menjadikan orang soleh sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal dalam perkara kebaikan akhirat. Yang ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti orang yang bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh anak, untuk memperoleh suatu tugas atau kedudukan dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini hukumnya syirkun akbar, batasannya itu jika bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tawakal yang seperti ini kata Syekh Khalusyai banyak dilakukan oleh para penyembah kubur dan orang-orang soleh yang sudah mati, yang mereka bertawakal kepada orang soleh tersebut dalam perkara yang makhluk tidak ada yang mampu. Kemudian jenis yang kedua yang syirkun asghar, yaitu bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang Allah berikan kemampuan terhadap makhluk tersebut. Jadi dia bertawakal bersandar kepada makhluk dalam perkara yang makhluk ya mampu. Seperti bertawakal kepada seorang dokter yang mahir untuk memperoleh pengobatan. Kemudian bersandar kepada banyaknya pasukan dan kuatnya pasukan untuk memperoleh kemenangan. Maka bersandar yang seperti ini, bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu atau Allah berikan kemampuan pada makhluk tersebut, maka hukumnya adalah syirkun asghar. Ya, syirkun asghar. Karena sekali lagi tawakal itu adalah amalan hati yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala ta'ifatu min ahli ilmi, oleh karena itulah berkata ya sekelompok dari ahli ilmi, idza qala, jika seorang berkata tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, hukumnya apa? Tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, saya bertawakal kepada Allah wa 'alaika dan kepada kamu. Hukumnya syirik. Ada dua sisi syiriknya. Yang pertama bertawakal kepada makhluk. Yang kedua diatopkan dengan huruf atop wawu. Ya. Boleh enggak seorang mengatakan tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika dengan huruf atop tsumma? Boleh enggak? Tsumma. Boleh. Kelihatannya ragu-ragu antum. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita mengatakan dengan perkataan yang lain, ya, ini dengan sebab Allah kemudian sebab kamu. Boleh ini? Nah, ini baru boleh karena dengan tsumma, tapi kalau dengan wawu enggak boleh. Ini ya. Jadi sekali lagi hukum bertawakal kepada selain Allah hukumnya ada dua keadaan, bisa syirik akbar dan bisa syirik asghar. Syirik akbar jika bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak ada yang mampu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang syirik asghar, yaitu jika bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan soal UTS besok, dari bab sihir sampai bab khauf. Dari bab sihir sampai bab khauf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.